Ayo bisa. Tip. Siapa yang mau baca? Zurifki. Hah? Hah? Sudah. Sudah apa meroja? Tip. Ini masih panjang nih hadis kedua pembahasannya. Baik, insyaallah kita lanjutkan syarah dari hadis kedua. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pembahasan al-iman. قال يعني قال جبريل فأخبرني عن الإيمان فأخبرني عن الإيمان beritakanlah kepadaku wahai Muhammad tentang apa itu iman. أخبرني عن الإيمان قال أي جبريل, kata Syekh Utsaimin yang meminta, yang bertanya di sini, yang berkata adalah Jibril. فأخبرني أي يا محمد عن الإيمان, kabarkanlah aku wahai Muhammad apa itu iman. Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wal imanu fil lughah, definisi iman secara bahasa, fil lughah secara bahasa, makna iman itu adalah al iqraru, huwa al iqraru wal i'tirafu al mustalzimu lilqabuli wal iz'an wa huwa mutabiqun lisyar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-iman secara bahasa adalah al-iqrar. Al-iqrar adalah keyakinan. Al-iqrar, ikrar. Keyakinan yang ada di dalam hati, mengikrarkan. Wal-i'tiraf, wal-i'tiraf yaitu mengakui. Pengakuan. Al-mustalzim lil-qabur, yang mana ikrar dan i'tiraf, pengakuan dan ikrar ini mengharuskan, mengharuskan dia untuk al-qabul, untuk menerima. Wal-idh'an, dan patuh. Ini makna iman secara bahasa. Jadi makna iman secara bahasa, ikrar, ikrar dengan hati, mengakui. Kemudian juga setelah kita ikrar, setelah kita mengikrarkan di dalam hati kita, maka melahirkan al-qabul, melahirkan kita untuk menerima dan patuh. Inilah iman. Wa huwa mutabiqun lisyara'. Dan makna iman secara bahasa ini mutabiq, sesuai atau serasi, cocok dengan makna syariat. Jadi makna iman secara bahasa dan syariat itu maknanya sama, yaitu al-iqrar wal-i'tiraf al-mustalzim lil-qabuli wal-iz'an, pengakuan yang mengharuskan, yang melazimkan dia untuk al-qabul, untuk menerima dan patuh. Wa amma qawluhum al-imanu fil-lughah at-tasdiq fafihi nazar. Dan sebagian orang, sebagian kelompok dari kelompok-kelompok yang sesat, mereka mengatakan bahwa iman itu secara bahasa, makna iman adalah at-tasdiq. Makna iman adalah at-tasdiq. Mereka mengatakan iman itu hanya sekedar at-tasdiq, membenarkan saja. Seseorang sekedar membenarkan at-tasdiq itu sudah cukup, dia sudah beriman. Maka ini salah. Fihi nazar, ini salah. Li'annahu yuqal, dari sisi bahasa, hatta, walaupun dari ditinjau dari sisi bahasa, ini tetap salah. Iman itu secara bahasa bukan hanya sekedar tasdik. Iman secara bahasa bukan hanya sekedar tasdik, bukan hanya sekedar membenarkan, pembenaran. Karena dalam bahasa, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam bahasa seseorang itu mengatakan, amantu bikada. Amantu bikadha wa saddaqtu fulanan. Jadi secara bahasa makna iman itu jauh berbeda dengan makna tasdik. Fi'il amana beda dengan fi'il saddaqa. Ditinjau dari sisi bahasa, fi'il amana ya, yakni bahasa Arab, amana, fi'il amana itu beda dengan fi'il saddaqa. Fi'il amana itu fi'il yang lazim. Fi'il yang lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Seperti dhahaba, fi'il lazim yang tidak butuh dengan maf'ul bih. Berbeda dengan saddaqa. Saddaqa ini fi'il yang butuh maf'ul bih. Daraba, daraba fi'il yang butuh maf'ul bih. Daraba, memukul. Siapa yang dipukul? Mesti ada yang dipukul. Berarti ini fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Berarti fi'il muta'addi. Adapun fi'il lazim, jadi fi'il dalam bahasa Arab itu ada dua. Fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Dan yang kedua, fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang butuh dengan maf'ul bih. Fi'il yang tidak butuh dengan maf'ul bih seperti tadi, zahaba. Zahaba, kharaja. Dan yang semisalnya, itu tidak butuh dengan maf'ul bih. Adapun fi'il yang butuh dengan maf'ul bih, banyak. Daraba, qatala, membunuh, memukul, dan seterusnya. Jadi intinya fi'il dalam bahasa Arab itu ada dua. Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih dikatakan sebagai fi'il lazim. Dan juga yang kedua, fi'il yang membutuhkan maf'ul bih dinamakan sebagai fi'il muta'addi. Maka amana dan saddaqa itu berbeda. Fi'il amana, fi'il yang lazim. Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Kalau saddaqa, fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Seseorang ketika membenarkan, apa yang dibenarkan? Saddaqa, saddaqtu fulanan, aku membenarkan fulan. Aku membenarkan fulan. Fulan berarti maf'ul bih. Aku membenarkan Muhammad. Muhammad misalnya berbicara. Kemudian saya katakan, saddaqtu fulanan, saddaqtu Muhammadan, saddaqtu Muhammadan. Aku membenarkan Muhammad. Ini makna saddaqa. Karena saddaqa ini butuh dengan maf'ul bih. Berbeda dengan amana. Amana itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Saya beriman. Saya beriman itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Adapun saddaqa maka membutuhkan maf'ul bih. Maka dari sisi bahasa berbeda makna iman dengan tasdiq. Makna iman dengan tasdiq itu berbeda. Wala yuqalu amantu fulanan, dan tidak dikatakan dan tidak ada dalam bahasa Arab amantu fulanan, aku beriman fulan. Aku mengimani fulan. Aku mengimani fulan, tidak ada dalam bahasa Arab seperti ini amantu fulanan. Akan tapi dengan menggunakan fi'il muta'addi saddaqahu, saddaqtu fulanan, yang betul saddaqtu fulanan. Fa saddaqa fi'lun muta'addi wa amana fi'lun lazim. Lihat Syekh Utsaimin menjelaskan dari sisi bahasa bahwa makna iman itu jauh berbeda dengan makna tasdik. Bukan hanya sekedar tasdik saja makna iman. Fa saddaqa fi'lun muta'addi, fi'il muta'addi yang butuh dengan maf'ul bih, wa amana fi'lun lazim. Adapun amana adalah fi'il yang lazim, bukan fi'il yang muta'addi. Wa qad dzakara Syekhul Islam Wa qad dzakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bi istifadhah fi kitabih Kitabul Iman. Dan Syekhul Islam telah membahas permasalahan iman ini dalam kitabnya Kitabul Iman, yaitu karya daripada karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita insyaallah akan bahas pada pertemuan kali ini masalah al-iman. Iman aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terkait dengan al-iman adalah bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa al-iman itu, iman itu maknanya adalah qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa definisi makna daripada iman itu ada tiga. Qaulun bil lisan, yang pertama adalah qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Yang pertama, ucapan, perkataan, ucapan dengan lisan. Yang kedua, amalun bil jawarih, beramal, amalan dengan anggota tubuh, al jawarih, al arkan, beramal, malah ada amalan. Jadi iman itu tidak cukup hanya sekedar mengucapkan, harus juga harus ada amalan, perbuatan. Iman itu juga harus ada perbuatan. Kemudian yang ketiga, i'tiqadun bil qalb, keyakinan hati. Inilah makna iman inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah meyakini bahwa iman itu ada tiga rukunnya. Yang pertama adalah qaul, ucapan dengan lisan. Yang kedua, amal bil jawarih, yaitu perbuatan yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Kemudian yang ketiga, i'tiqadun bil qalb, yaitu keyakinan hati. Ini khulasah atau kesimpulan ta'rif al-iman, kesimpulan definisi iman inda ahli sunnah wal jamaah. Maka iman itu harus terpenuhi tiga rukunnya, yaitu qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih, wa i'tiqadun bil qalb. Dan juga sebagian ulama ada yang membagi dengan dua bagian saja, qaulun wa amal. Sebagian ulama mengatakan bahwa iman itu qaulun wa amal, tapi maksud sebagian ulama yang mengatakan bahwa iman itu adalah qaul dan amal. Maksud mereka adalah qaul yang dimaksud dalam ucapan mereka itu adalah qaulul lisan wa qaulul qalb, ucapan lisan dan ucapan hati. Dan juga amalan yang dimaksud daripada mereka, yang dimaksud oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, mereka maksudkan daripada makna ucapan mereka tersebut, amalan itu ada dua, amalul qalb wa amalul jawarih, amalan hati dan amalan jawarih. Maka kesimpulannya, semua ulama ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, sepakat bahwa al-iman itu harus terpenuhi dengan tiga rukunnya, yaitu qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih, wa i'tiqadun bil qalb. Ucapan dengan lisan, perbuatan, kemudian yang ketiga, keyakinan hati. Inilah yang dinamakan al-iman. Dan dalil yang menunjukkan akan hal itu, dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah aw bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam hadis muttafaq alaih, dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini menunjukkan bahwa iman itu harus dengan tiga rukun. Dan ini adalah hadis yang akan kita bacakan. Al-iman, bahwa iman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa iman itu ada bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah. Ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Jadi iman itu memiliki 70 dan 70 atau 60 cabang lebih. Afdaluha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdaluha, tingkatan atau derajat yang paling utama iman adalah yang paling tinggi, afdaluha au a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi, iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Qaulu la ilaha illallah. Lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ini merupakan bagian daripada iman. Kemudian Rasul melanjutkan wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka ini merupakan dalil bahwa iman itu harus ada perbuatan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini merupakan amalan atau perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, dan al-haya' ini merupakan amalan hati, syu'bah minal iman, bagian daripada iman. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa iman itu harus dengan ucapan dan juga dengan amalan. Kemudian yang ketiga harus dengan hati, yaitu keyakinan hati. Ini dalil yang menunjukkan bahwa iman ada tiga macam, yaitu qawlu la ilaha illallah wa adnaha, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah imatatul adha anit tariq, iman yang paling rendah yaitu imatatul adha, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u, dan haya sifat malu, yang mana sifat malu ini tempatnya di hati, dan sifat malu yaitu amalul qalb syu'batun minal iman, salah satu bagian daripada iman itu. Wa aidan min aqidati ahli sunnah wal jamaah, dan juga termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah tentang iman adalah bahwa al iman yazid wa yanqus, bahwa al iman yazid wa yanqus, al iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah, bertambah dengan ibadah, wa yanqus, dan berkurang, terus berkurang dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang mukmin itu dia terkadang melakukan perkara maksiat, perkara dosa, maka ini menunjukkan iman dia sedang turun. Sebaliknya seorang mukmin yang dia semangat untuk beribadah, maka menunjukkan iman dia sedang naik. Imannya yazid bitta'ah, iman itu akan bertambah, akan semakin meningkat keimanan seseorang dengan ketaatan. Wayangkus, dan iman itu akan semakin berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Ini merupakan akidah ahlus sunnah wal jamaah, berbeda dengan firqah atau kelompok-kelompok yang menjadikan bahwa iman itu, yang mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu satu derajat saja. Dan kita akan membahas nanti insyaallah. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa iman itu yazid wa yanqus, dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah, iman itu bisa bertambah, yaitu Al-Qur'an Al-Karim telah menyebutkan akan hal itu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuhu zadathum imana." Sifat seorang mukmin adalah idza tutla 'alaihim, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum, bertambah, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Bahwa iman itu bisa bertambah. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama Ahlus sunnah wal jamaah bahwa iman itu bisa bertambah, karena dalilnya sudah ada dan jelas dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa idza tutla 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa iman itu berkurang adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Namun dalil yang menunjukkan bahwa iman ini berkurang tidak tasrih, tidak secara jelas, namun hanya isyarat saja dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasibal ladzina jatarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Dan juga firman-Nya, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang di dalam Al-Qur'an telah disebutkan, namun penyebutan ini bukan secara jelas, cuman hanya sekedar isyarat dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibal ladzina jatarahu sayyi'at, apakah mereka mengira, menyangka bahwa orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu sama keadaannya dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kemaksiatan berbeda halnya dengan orang yang melakukan amalan soleh, melakukan ibadah. Maka kita bisa mengambil isyarat, bisa mengambil faedah bahwa berbeda halnya orang yang bermaksiat dengan orang yang tidak bermaksiat. Maka di sini menunjukkan bahwa iman itu ada perbedaan, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Inilah dalil dari Al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa iman itu bisa berkurang. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana mu'minan kaman kana fasiqa, apakah sama antara seorang yang beriman dengan orang yang fasik? Dengan orang yang fasik la yastawun, tentu tidak sama, tentu tidak sama. Maka dari ayat ini juga terdapat isyarat bahwa di sana ada perbedaan dan bahwa iman itu tidak satu derajat saja. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa al-iman qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb yazid, bertambah dengan taat kepada Allah, wa yanqus, dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iman ini ada derajatnya, tidak satu derajat saja. Iman itu memiliki beberapa derajat. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka dia semakin mulia. Dan semakin rendah keimanan seseorang, maka dia tentu semakin rendah pula. Dan tidak satu derajat. Dan yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini adalah dua firqah. Firqah yang pertama atau golongan yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan iman ada dua. Golongan yang pertama adalah Khawarij. Al-Khawarij, mereka menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan al-iman. Maka kaum Khawarij, firqah Khawarij, mereka itu menjadikan iman satu derajat saja. Mereka menjadikan iman itu satu, satu bagian, tidak bisa lepas, tidak bisa terpisah. La yazid wa la yanqus, iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, karena iman itu satu. Intinya iman itu satu saja, tidak bisa dibagi dan tidak bisa dipisah-pisahkan iman itu. Maka bagi mereka, bagi Al-Khawarij, orang yang melakukan kemaksiatan telah keluar daripada iman dan telah menjadi seorang kafir. Ini Khawarij, karena mereka tidak faham tentang makna iman, oleh karena itu mereka salah dan melakukan penyimpangan yang salah banyak, yaitu dengan sebab mereka menjadikan iman itu satu bagian saja. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman kita sama seperti imannya Abu Bakar, iman kita sama seperti imannya malaikat. Ini Khawarij. Maka siapa yang melakukan kemaksiatan menunjukkan dia telah keluar daripada keimanan. Seorang yang bermaksiat itu telah keluar dari keimanan. Ini pendapat Khawarij. Maka orang yang keluar dari keimanan berarti dia sudah kafir. Berarti dia kafir. Maka siapa yang hilang sebagian imannya, maka siapa yang hilang sebagian imannya, turun sebagian imannya, berarti dia telah hilang seluruh imannya. Ini madhab Al-Khawarij, ini pendapat atau keyakinan Khawarij. Oleh karena itu mereka mudah dan sangat mudah sekali untuk mengkafirkan kaum muslimin. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iman itu memiliki derajat, memiliki bagian-bagiannya. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dan tidak seluruh orang yang melakukan kemaksiatan, seluruh orang yang hilang sedikit imannya, kemudian hilang seluruhnya, tidak. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, orang yang melakukan kemaksiatan itu, berkurang iman dia, berkurang iman dia, dan tidak habis imannya. Masih ada keimanan dia, cuman berkurang kadar keimanannya. Berbeda dengan Khawarij. Adapun Khawarij mengatakan, orang yang melakukan kemaksiatan, berkurang imannya, berarti kalau berkurang, ya hilang imannya. Dan dijawab oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, wahada batil, dan ini merupakan kaedah yang batil. Ini merupakan kebatilan. Karena iman itu yatajazza. Iman itu memiliki bagian, bisa dibagi-bagi. Dan ada derajatnya. Itulah iman inda ahli sunnah wal jamaah. Dan dalilnya adalah suatu kisah di zaman Rasulullah SAW. Dalil yang membantah kaum Khawarij, yaitu kejadian dan suatu kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang sahabat yang dia masih sering minum khamr, dalam keadaan khamr itu sudah diharamkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini yang masih sering minum khamr ini didatangkan, dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperingati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam besoknya didatangkan lagi, dia telah minum khamar lagi. Terus saking seringnya sahabat ini didatangkan oleh dihadapkan kepada Rasulullah SAW, diadukan bahwa ini sering minum khamar, sampai para sahabat melaknat, la'natullahi alaih ma akthara ma yaji'u bih. Allah melaknat orang ini, betapa seringnya orang ini didatangkan di hadapan Rasulullah SAW gara-gara masih minum khamar terus. Kata Rasulullah SAW, mendengar sebagian sahabat yang melaknat orang yang minum khamar ini, kata Rasulullah SAW, la tal'anhu, janganlah kau melaknat dia. La tal'anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, jangan kau melaknat dia karena sungguh dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat di sini Rasulullah SAW tidak menghukumi bahwa orang ini telah hilang keimanan dia. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, namun dia masih melakukan dosa minum khamar dan tidak mengeluarkan dia daripada keimanan. Maka dari sini kita mengambil faedah bahwa iman itu bukan hanya sekedar satu derajat saja. Bisa ada beberapa derajat iman itu. Dalilnya adalah hadis ini, dan hadis ini hadis yang sahih, yang menunjukkan bahwa iman itu ada macam-macamnya. Dan tidak seluruh orang yang melakukan kemaksiatan, maka seluruh orang yang melakukan dosa besar, maka dia telah keluar daripada keimanan seluruhnya dan menjadi seorang yang kafir. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu memiliki derajat, bisa naik dan bisa turun. Ini firqah atau kelompok yang pertama yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah al-iman. Dan kelompok yang kedua yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah al-iman adalah al-Murji'ah. Al-Murji'ah adalah kelompok sesat yang mana mereka itu mengatakan bahwa amalan perbuatan itu tidak termasuk daripada iman sama sekali. Oleh sebab itu mereka dinamakan Murji'ah. Murji'ah dalam bahasa Arab yaitu apa? Mengakhirkan atau mengeluarkan, itu makna Murji'ah. Oleh karena itu mereka dinamakan Murji'ah, sebabnya adalah karena mereka mengeluarkan atau mengakhirkan amalan dari iman. Mereka mengatakan amalan itu tidak termasuk, tidak teranggap daripada iman. Amalan atau perbuatan itu tidak termasuk daripada iman. Dan Murji'ah ini ada tiga macam, ada tiga golongan. Murji'ah itu ada tiga golongan, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa Murji'ah ada tiga golongan. Golongan yang pertama dari golongan Murji'ah, golongan yang sesat, golongan yang pertama dari golongan Murji'ah adalah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan, pengikut seorang yang bernama Jahm bin Safwan, seorang yang kafir. Para ulama mengkafirkan Jahm bin Safwan. Jadi kelompok pertama dari kelompok Murji'ah adalah kelompok yang disebut dengan Al-Jahmiyah. Mereka lah pengikut Jahm bin Safwan, oleh karena itu dijuluki dengan nama ketua kelompoknya yaitu Jahm Al-Jahmiyah. Kelompok pertama ini yang mengatakan bahwa iman itu bagi mereka adalah Al-Ma'rifah faqat. Iman itu bagi mereka adalah Al-Ma'rifah. Al-Ma'rifah, ma'rifah, mengetahui saja, pengetahuan saja, pengetahuan itu sudah iman. Ini kata Al-Jahmiyah. Maka barang siapa yang mengenal, yang mengetahui bahwa Allah itu ada, barang siapa yang beriman kepada Allah itu sudah cukup. Ma'rifah, dia hanya sekedar mengetahui Allah itu sudah cukup. Dia seorang yang beriman dan iman dia sempurna. Iman dia seperti imannya Abu Bakar, orang yang mengenal Allah, orang yang tahu Allah itu ada, ini sudah cukup. Iman dia seperti imannya Abu Bakar, iman dia seperti imannya Umar, walaupun dia melakukan perbuatan apa yang dia lakukan. Perbuatan apa yang dia lakukan, dia melakukan kesyirikan, dia melakukan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, hatta sekalipun dia tidak mau beriman kepada Rasul, orang ini tetap masih beriman. Karena dia mengetahui Allah, karena dia tahu bahwa Allah itu ada. Ini kelompok Murji'ah, lihat kesesatan mereka yang sangat nyata. Mereka mengatakan bahwa iman itu adalah ma'rifah. ma'rifah, mengetahui Allah saja, itu kita tahu bahwa Allah itu ada, itu sudah cukup. Itu adalah iman. Ini kelompok Murji'ah yang pertama, yaitu Al-Jahmiyah. Dan ucapan ini, kata para ulama, adalah ucapan yang kufur. Ini ucapan yang kufur. Dan juga firqah Jahmiyah adalah firqah yang kafir. Bid'ah yang mengeluarkan mereka daripada Islam adalah firqah Jahmiyah. Firqah Jahmiyah ini adalah firqah yang kufur. Yang mana para ulama memfatwakan akan hal tersebut. Firqah Jahmiyah adalah firqah yang kafir. Mereka yang mengatakan bahwa iman itu adalah ma'rifah saja. Ma'rifah, mengetahui Allah itu adalah iman. Dan orang yang telah mengetahui Allah, dia orang yang beriman. Iblis, orang mukmin. Abu Lahab, Abu Jahal, orang mukmin tahu Allah. Maka lihat penyimpangan yang nyata dari kelompok Murji'ah yang pertama ini, yaitu Al-Jahmiyah. Kemudian kelompok Murji'ah yang kedua, Al-Karramiyah. Kelompok Murji'ah yang kedua yang disebut, dinamakan dengan Al-Karramiyah. Al-Karramiyah yaitu pengikut Muhammad bin Karram. Pengikut atba' Muhammad bin Karram. Muhammad bin Karram inilah tokoh daripada kelompok yang dinamakan Karramiyah. Kelompok yang kedua ini mengatakan bahwa iman itu, al-iman huwa nutq bil lisan faqat. Mereka mengatakan al-iman itu hanya ucapan dengan lisan saja. Barang siapa yang telah mengucapkan dengan lisan, maka dia sudah beriman, sempurna keimanannya, walaupun hatinya tidak mengucapkan, walaupun hatinya tidak ada keyakinan akan hal, akan sesuatu yang diucapkan itu. Jadi kata Al-Karramiyah, kelompok kedua dari kelompok Murji'ah, yaitu Al-Karramiyah, mereka mengatakan bahwa iman itu hanya sekedar ucapan. Barang siapa yang mengucapkan dia beriman, walaupun dia melakukan perbuatan apa yang dia lakukan, dia tetap dalam keadaan masih beriman. Walaupun dia telah melakukan kekufuran kepada Allah, dia syirik, dia sebenarnya tidak beriman. Orang munafik bagi mereka termasuk orang yang beriman. Dan kelompok yang kedua ini, Al-Karramiyah, kafaraha ba'dul ulama, sebagian ulama mengkafirkan kelompok yang kedua ini, yaitu Karramiyah, termasuk bid'ah yang mengeluarkan daripada Islam, yaitu Karramiyah. Adapun kelompok Murji'ah yang ketiga, yaitu kelompok Murji'ah yang ketiga yang paling rendah keadaannya dan paling rendah kesesatannya daripada kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua, yaitu yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha ini juga termasuk kelompok bid'ah. Ini juga termasuk kelompok bid'ah. Murji'atul Fuqaha yaitu fuqaha ahlu Kufah, orang-orang yang faqih, fuqaha ahlu Kufah. Ini termasuk kelompok yang sesat. Mereka mengatakan bahwa iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb. Kelompok Murji'ah al-Fuqaha ini mereka mengatakan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb, ucapan dengan lisan dan keyakinan hati saja, tidak ada amalan. Jadi kata Murji'atul Fuqaha, kaum Murji'ah yang golongan yang ketiga, bahwa iman itu hanya sekedar ucapan dan keyakinan, tidak ada amalan. Kata mereka, al-amal laisat minal iman, bahwa amalan itu tidak termasuk daripada iman. Amalan jawarih itu tidak termasuk daripada iman. Dan ini juga merupakan kelompok yang bid'ah, kelompok yang sesat. Akan tapi kelompok Murji'atul Fuqaha ini tidak sampai pada derajat kafir. Mereka laisu bikuffar, mereka bukanlah kelompok yang kafir yang keluar dari agama Islam. Namun mereka adalah kelompok yang melakukan kebid'ahan, yang kesesatan dalam agama Islam. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, pembagian Murji'ah yaitu Jahmiyah, kemudian yang kedua adalah Karramiyah, kemudian yang ketiga adalah Murji'atul Fuqaha. Maka inilah dua golongan, Khawarij dan Murji'ah, merekalah dua golongan yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan al-iman. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang al-iman, bahwa iman itu adalah qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yazidu bit ta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, Dan lanjutkan sedikit. Wa qauluna al-imanu al-iman al-mustalzim lil qabul al-idhan ihtirazan mimma law aqarra lakin lam yaqbal ka Abi Thalib ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-iman, kata Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa iman itu mengharuskan seseorang yang beriman itu untuk menerima dan patuh. Maka dari syarat ini mengeluarkan, bila mana seseorang itu mengikrarkan iman saja, dia ikrar, lakin lam yakbal, dia cuma hanya sekedar membenarkan, dia mengakui, akan tapi dia tidak mau menerima, tidak mau patuh. Sebagaimana keadaan Abu Thalib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau aqarra bin nabi, beliau membenarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus. Beliau membenarkan akan hal itu. Akan tapi Abu Thalib tidak mau mengikuti, tidak mau menerima, hanya membenarkan saja, hanya mengikrarkan dengan hatinya. Lakin lam yaqbal ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah al-afiyah wa lam yuz'an wa lam yutabi'. Akan tapi Abu Thalib tidak mau menerima apa yang datang dari Rasul dan tidak mau mengikuti, tidak mau patuh dan tunduk dari perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekhul Utsaimin, falam yanfa'hu al-iqrar, maka tidaklah bermanfaat ikrar dia, maka tidaklah bermanfaat hanya sekedar mengikrarkan dengan hati saja, tidak bermanfaat keimanan dia. Fala budda minal qabuli wal idzan, oleh karena itu iman harus dengan al-qabul, dengan menerima, wal idzan dan patuh, taat, tunduk. Inilah iman inda ahli sunnah wal jamaah, harus disertai dengan amalan. Iman ahli sunnah wal jamaah harus disertai dengan amalan, tidak hanya sekedar iqrar bil qalb, tidak hanya sekedar pengakuan atau keyakinan hati. Sebagaimana Abu Thalib yakin bahwa Rasul adalah benar, adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Abu Thalib tidak mau menerima apa yang datang dari Rasul, sehingga beliau tetap dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tempatnya adalah di neraka. Namun Abu Thalib mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau diadab di neraka paling rendah, diadab dengan adab yang paling ringan. Diadab di neraka dengan adab yang paling ringan. Apa adab yang paling ringan? Yaitu Abu Thalib diadab dengan dibakar telapak kakinya, dan yang mendidih adalah otaknya. Dibakar telapak kakinya dan mendidih adalah otaknya. Inilah adab neraka yang paling ringan. Dan Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan diringankan adabnya dan tidak dikeraskan adab dia. Namun namanya an-nar, walaupun seringan-ringannya an-nar, tetap juga berat dan dahsyat. Nas'alullah salamata wal afiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari azab an-nar. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.